cerita tentang dia. Teman baikku yang tak pedulikan kamu, dan kini kau datang padaku meminta untuk jadi kekasihmu. Ku jadi serba salah, ku takut jadi masalah. Awalnya kamu bilang I miss you, lama-lama kamu bilang love you. Meski ku tahu kau kekasihnya, cintanya kau tak peduli. Perasaan tak menentu. Di antara aku, kamu dan juga dirinya. Dan kini kau datang padaku.